Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa man salaka maslakahum wa nahaja nahjahum wa iqtada bihudahum ila yawm yub'asun wa ba'd. Iqra' mudah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma sa'alu an aqidatihi wa a'taqidu annal Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu mahlukin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wa annahu takallama bihi haqiqatan wa anzalahu ala 'abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi bainahu wa baina ibadihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta barakallahu fik. Syekh rahimahullah ta'ala melanjutkan, Al-Quran Karim dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepadanya lah akan dikembalikan. Allah azza wa jalla benar-benar berbicara, kemudian diturunkan kepada hamba dan rasulnya kepercayaannya dalam membawa wahyunya, utusannya yang akan menghubungkan antara Allah Azza wa Jalla dengan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki uraian dari Syekh Hafizahullah Ta'ala, kita sempurnakan pembahasan sebelumnya. Yaqul Hafizahullah Ta'ala, falhasil anni nabahtu ala hadha li'alla yaqtar ahadun bikitabati haula. Wa yaqul al-mas'alatu sahlah wal-mas'alatu la tahtaju ila kulli hadhihi rudud. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, beliau memperingatkan kepada kita agar tidak mudah tertipu dengan mereka-mereka yang suka menulis, baik di zaman kita media massa, internet atau media cetak dan seterusnya, yang selalu menggembar-gemborkan bahwa persoalan ini gampang, nggak perlu berpecah belah, kita bersatu. Ya. Beliau ingatkan kita, balil mas'alatu khatirtun jiddah. Persoalannya cukup mengerikan. Fa idza nafaina anna al-Qur'ana kalamullah, idzan madza yabqa ma'ana? Jika Al-Qur'an bukan kalamullah. Ya. Al-Qur'an ini kalamullah azza wa jalla, ingin dihapus, ingin ditiadakan, apa yang tersisa? Wabidali tabtul syariah, Idza hudimat dalilul awwalu laha wal masdarul awwalu biha batalat syariat. Yang terjadi, syariat kita akan musnah jika sumber pertama, rujukan referensi utama ini ditiadakan, maka syariat kita akan hancur. Wa hadza ghadul muassasin li hadhil maqalatil khabithah. Inilah tujuan mereka daripada menyiarkan sekian maqalah-maqalah yang khabithah. Wa in kana katsirun min atba'ihim la yutrikuna hadzal ghadh. Meskipun keumuman mayoritas mereka tidak mengetahui tujuan dan maksud utamanya. Walakin hadza wal maqsud. Namun inilah yang dimaksudkan. Yakfi anna hadhil maqalata ja'at min al-yahud 'ala yadil Jad ibn Dirham alladhi talaqqaha 'anil yahud. Cukup ya. Maqalah khabithah ini datang dari Yahudi melalui tangan Jad ibn Dirham. Tsumma yaqul wa qawluhu a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun. Munazzalun kama yaqulu ahlu sunnati wal jamaah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan. Inilah prinsip ideologi ahlu sunnati wal jamaah. Ghairu makhlukin kama taquluhul jahmiyah. Bukan makhluk, bukan seperti ideologinya mereka, kaum jahmiyah. Wa man saru fi rikabihim, dan yang mengikuti mereka. Hadhihi aqidatun yajibu 'alal muslimi an yattaqitaha wa la yaqulu hadhihi mas'alatun syakliyah. Inilah aqidah yang benar. Wajib bagi setiap muslim untuk membangun keyakinannya di atasnya. Al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluq. Dan tidak menyatakan ini persoalan yang gampang, tidak perlu diperselisihkan. Tsumma yaqul hafizahullah ta'ala qawluhu minhu bada'a ya'ni nazala minallahi jalla wa'ala haythu takallamallahu bihi haqiqatan wa sami'ahu minhu Jibril wa nazala bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ballagahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ummatihi fahuwa kalamullahi haqiqatan la majazan. Kata beliau hafizahullah ta'ala wa sadada khutah hafizahu min kulli su'in wa makruh wa min kulli fitanin ma dhahara minha wa batan. Maksudnya Al-Qur'an turun dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla benar-benar berbicara, kemudian didengar oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita menyampaikan kepada kita. Fa huwa kalamullahi haqiqatan la majazan. Wa amma qawluhu innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin ya'ni Jibril alaihi salam. Sementara firman Allah azza wa jalla, Al-Qur'an adalah kalamullah yang Allah azza wa jalla turunkan melalui utusan yang mulia. Bagaimana sifatnya? Dhi quwwah, sifatnya, sifat yang kedua, memiliki kekuatan yang dahsyat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla Rabb yang memiliki arsy. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Wa qawluhu innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Haqqah, Al-Quran Karim adalah kalamullah Azza wa Jal yang Allah Azza wa Jal turunkan melalui Rasulnya yang mulia. Wa ma huwa biqawli syair, itu bukan ucapan para penyair. Siapa yang dimaksud? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adhafahu ila ar-rasulil bashari taratan wa ila ar-rasulil malaki taratan wa adhafahu ila nafsihi subhanahu wa ta'ala taratan. Terkadang Allah azza wa jalla sandarkan kalamnya itu kepada siapa? Nabi kita. Kadang kepada malaikat Jibril dan terkadang kepada dirinya. Fayuqal al-kalamu innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an. Sehingga dikatakan bahwa kalam Allah Azza wa Jalla itu disandarkan kepada yang pertama kali memulai, yang pertama kali mengatakan. Wa amma idhafatuhu ila Jibril aw ila Muhammadin fahuwa idhafatun tabligh. Adapun penyandarannya kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah idhafatut tabligh, dalam rangka beliau mereka berdua menyampaikan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin lil qawlil wahidi an yaqulahu iddatu qailin abada. Tidak mungkin suatu ucapan kemudian diucapkan oleh sekian. Fadalla ala annahu kalamullah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Walakin adhafa ila Jibril wa ila Muhammadin fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim idhafatun tabligh. Disandarkan kepada mereka berdua yaitu dalam rangka mereka menyampaikan tabligh. Wal kalamu innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Kalam disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan, bukan yang menyampaikan. Fa hadza huwal jawabu an hadhihi syubhati allati yata'allaquna biha. Ini jawaban dari syubhat mereka. Tsumma yaqul hafizahullah ta'ala qawluhu wa ilayhi ya'ud. Kepadanya akan dikembalikan. Isyaratun ila ma yakunu fi akhir zaman. Ini mengisyaratkan kepada yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Hina ma yurfa'ul Qur'an wa yu'khadhu min suduri rijal wa minal mashahif. Di saat Al-Qur'an akan diangkat. Barakallahu fikum. Dari mereka-mereka dada-dada rijal dan dari mushaf diangkat di akhir zaman. Wa la yabqa lahu atharun, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Wa dzalika min alamatis sah. Di saat itulah pertanda dekatnya hari kiamat. Fakama annahu nazala minhu fa innahu yurfa fi akhir zaman wa ya'udu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an turun dari Allah Azza wa Jalla dan akan diangkat kembali olehnya. Wala yabqa fil ardi Qur'anun, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dalam di muka bumi ini Qur'an. Wa qawluhu takallama bihi haqiqatan hadza raddun 'ala alladhina yaqulun innahu takallama bihi majazan. Bantahan bagi mereka menyatakan Allah SWT berbicara itu majaz. Fa yudhafatuhu ila Allah min babil majaz li'annahu alladhi khalaqahu fa yudhafu ilayhi majazan. Bantahan bagi mereka yang berideologi itu majaz. Wa laysa huwal ma'na al-qa'im fi nafsihi kama taquluhu al-asyairah. Dan juga bantahan bagi mereka Asy'ariyah yang menyatakan bahwa kalamullah azza wa jalla itu makna al-qa'im fi nafsihi, sebuah makna yang ada pada dirinya. Seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam banyak tempat. Tidak ada ideologi mereka bid'ah merainkan saling berbenturan satu dengan yang lainnya, saling bertabrakan, tanakut ya. Dari satu pendapat dengan pendapat yang lain. Seperti yang sering beliau singgung, wahum fi torfin naqil. Mereka di ujung tanduk yang saling berbenturan. Mereka menuduh ahlus sunnah mujassimah. Kenapa? Karena ahlus sunnah menetapkan asma wa sifat lillahi azza wa jal yaliku bijalalihi wa bi'azamatihi wa bikibriyaihi laisa kamithli syai' wa huwa sami'ul basir wa lam yakun lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia. Ahlus sunnah jika ditelusuri dan dipelajari lebih lanjut, mereka sendiri yang mujassimah. Tetapi karena sering sekali mengkritik, ya, tidak mengetahui hakikat kapasitas dirinya. Sekarang kita lihat makna al-qa'im fi nafsihi. Itu apa? Itu kan menetapkan jism lillahi azza wa jalla. Iya kan? Makna yang ada dalam dirinya. Kemudian ditakbir, diterjemahkan oleh malaikat Jibril dan disampaikan oleh Muhammad. Apa itu maksudnya? Barakallahu fikum. Tajzim. Mereka menetapkan adanya tubuh, adanya an-nafs lillahi azza wa jalla. Tanakut, barakallahu fikum, kontradiktif sepanjang masa sampai detik ini, barakallahu fikum. Mereka fi tarfin naqiyun, selalu di ujung, ya, barakallahu fikum, tanduk yang bertabrakan, menuduh ahlussunnah ternyata dirinya, tapi mboten rumangsa. Orang rumusa. Naudzubillahi min dzalik. Dan banyak contoh lain. Walaysa huwa makhluqan kama taquluhul Jahmiyah. Bukan makhluk seperti ideologinya mereka Jahmiyah. Yang menafikan asma wa sifat lillahi azza wa jalla. Kata para ulama, man qala lafzi bil Qur'an fa huwa Jahmi. Man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fa huwa Jahmi. Yang kedua, man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluq fa huwa mubtadi. Karena di sana ada lagi yang berpendapat tawakuf. Saya tidak menyatakan Al-Qur'an kalamullah wala juga makhluk. Lah terus tawakuf. Kata Imam Ahmad dan yang lainnya, fa huwa Jahmiyun. Ada dua kemungkinan, Jahmiyah atau mereka yang belum sampai hujah kepadanya. Ditegakkan hujah. Jika masih menentang, fahuwa syarrun minal Jahmiyah. Maka mereka lebih jahat, lebih buruk daripada Jahmiyah. Mutawakifun. Yang tawakuf. La akulu kalamullah wal akulu makhluk. Ya terus. Barakallahu fikum. Sering kita menemukan ungkapan dari mereka para salaf, ya. Karena lafzi bil Quran ini remeng-remeng, ya. Masih samar-samar. Apa yang dimaksudkan? Lafzi bil Quran, ya. Makhluk atau ghairu makhluk. Asy-Syaikh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami menegaskan, jari jemari kita yang kita gunakan untuk membuka mushaf, kemudian lembaran-lembaran ini, tintanya, penanya, itu semuanya makhluqatun. Tetapi yang tertulis di situ adalah kalamullah, ghairu makhluq. Suara kita, lidah kita, makhluq. Tapi yang malfuz, yang masmu' adalah kalamullah. Dada kita, dada antum semua, makhluk. Tapi ketika tersimpan di dalam dada-dada itu adalah kalamullah. Yang mahfud kalamullah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluq fa huwa mubtadi. Karena dia tidak menetapkan Al-Qur'an kalamullah sujud. Kaskan oleh beliau. Wabillahi taufik wal hidayah. Fahadallahu ahla sunnati wal jamali makhtalafu fihi minal haqi biizni. Wala fadilatu syaykh hafizullah. Wa innama takallamullahu bihi haqiqatan. Wasami'ahu minu Jibril. Watahmiluhu anillahi azza wa jalla. Waballagahu linabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara, didengar oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh Nabi kita. Al-Qur'an an Muhammadin an Jibril anillahi jalla wa ala. Sanad Al-Qur'an ini. Wa hadza sanad Al-Qur'an. Kama qala subhanahu wa ta'ala innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Hadza kullu fi Jibril. Sudah kita lewati ayat di atas. Summa qala ma sahibukum bi anni Muhammadan. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Beliau tidak gila. Ya. Kama taqulu al-kuffar. Seperti yang dituduhkan oleh mereka al-kuffar. Beliau itu majnun. Ya. Majnunun wasdujir. Barakallahu fikum. Walaqad ra'ahu ay ra'a Jibril alaihi salam ala suratihi al-haqiqatil malakiyah. Nabi kita benar-benar melihat ya, rupa yang sungguhnya malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang jelas yang terang. Ra'a Jibril wa huwa fil ufuq ala suratihi fi futha Makkah. Ini yang pertama. Ya, beliau melihat di ya, futha Makkah. Wa ra'ahu marratan ukhra lailatul mi'raj inda sidratil muntaha. Terulang yang kedua kali di mana? Di sidratul muntaha. Di saat lailatul mi'raj. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ay ra'a Jibril inda sidratil muntaha lailatul mi'raj. Ini nabi kita. Fa nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril ala khilqatihi al malakiyyah marratain. Beliau melihat malaikat Jibril rupa aslinya itu dua kali. Wa fi ma'ada dzalika ya'ti ilaihi bi surat insan. Selebihnya malaikat Jibril datang dengan menjelma. Wa yarahu sahabah ala surat insan, dilihat oleh para sahabat. Wa yadhunnun annahu minal bashar wa annahu wafid ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma yaqul hafizahullah ta'ala. وقوله أنزله على عبده ورسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Diturunkan kepada hamba dan rasulnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عبده هذا رد على الذين يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيئا من الإلهية فهو عبد وليس معبودا. Bantahan, sanggahan bagi mereka-mereka yang terlalu ekstrim dalam menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Barakallahu fikum. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Qala wa rasuluh hadza ratun alladziina yunkiruna risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahum ala tarfin naqid. Ini ungkapan ini sering kita baca sebelumnya. Berulang kali beliau barakallahu fikum singgung. Fahum ala turfain naqid. Mereka itu selalu di ujung tanduk yang selalu berbenturan. Ya. Bertabrakan. Naqid. Naqid tanakut kontradiktif. Jadi setiap zaman ini mereka. Hatta ila yaumina hadza hum mubtadi'un. Mukhtalifun fi ayatillahi ala turfin naqiyyah. Rasulnya sanggahan bagi mereka-mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ifatun ghalat fihi wa rafa'athu ila maqamil uluhiyah wa ta'ifatun farratat fi haqqihi wa juhatat risalatahu. Yang pertama, mereka-mereka yang ekstrim sampai menempatkan beliau kepada uluhiyah. Dan yang kedua, bermudah-mudahan sampai menentang dan mendustakan risalah beliau. Fa nahnu nuqir bil amrayn annahu abdun wa annahu rasulun. Sementara kita ahlu sunnati wal jamaah menetapkan dua hal sekaligus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusnya. Hamba dan utusannya. Wa yaqulu hafizahullahu ta'ala wa qawluhu wa aminihi ala wahyihi ar-rasulu aminun. Beliau adalah kepercayaan Allah azza wa jalla. Lam yazid fi al-Qur'ani wa lam yanqus. Sama sekali tidak merevisi Al-Quran. Utuh beliau sampaikan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Utuh. Bal ballaghahu kama ja'ahu anillahi Azza wa Jalla. Qala ta'ala. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadhna minhu bil yamin. Andaikan ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbohong, berdusta atas nama kami, dengan kata lain merevisi, menambahi atau mengurangi, Allah ancam beliau, la khadna minhu bil yamin, akan kami ambil tangan kanan, summa laqata'na minhul wadin, kemudian akan kami putus urat tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tak seorang pun di antara kalian dapat menolongnya, menghalangnya. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Lau taqawwala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala Allah wa nasaba ilaihi ma lam yaqul la ahlakahu Allah Azza wa Jalla. Andaikan beliau berbohong, mengada-ngada, iftira, membuat-buat, merevisi, menambahi, mengurangi, kemudian menyatakan ini adalah kalamullah, Allah Azza wa Jalla ancam dengan kematian. Allah bunuh beliau, binasakan beliau. Fahadha fihi tazkiyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu ballaghal balaghal mubin. Ayat di atas tazkiyah untuk Rasul kita, bahwa beliau itu benar-benar menyampaikan seutuhnya kepada kita. Tidak mengada-ngada. Tidak membuat-buat seperti mereka katakan. Wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Apa itu? Tulisan. Kemudian dibacakan Muhammad pagi, siang, malam kepada para sahabat. Asatirul awwali, itu dongeng-dongeng masa lalu, dibuat-buat. Barakallahu fikum. Fahuwa muballighun anillah aminun alal wahyi. Nabi kita adalah menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla. Amin, kepercayaan Allah Azza wa Jalla, makhluk yang dipercayai untuk mengemban dan memikul wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Walihada lamma qasama sadaqah wa takallama man takallama minal munafiqin qala sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Di saat beliau membagikan sedekahnya, dibagi oleh beliau, diprotes oleh orang munafik. Rasul saja diprotes, apalagi munafikin zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Iyadzan billah. Rasul diprotes, tidak adil pembagian seperti itu. Dilawan. Apalagi yang menyampaikan bukan Rasul. Apa kata beliau? Kenapa kalian masih meragukan aku? Ana amin. Aku adalah manusia yang dikasih kepercayaan. Barakallahu fikum. Mulai Allah Azza wa Jalla. Kenapa anda masih ragu? Barakallahu fikum. Ala ta'manuni ala qasmi sadaqah wa an aminun man fis sama wallahu anal wahyi. Kenapa kalian masih meragukan aku, tidak mempercayai aku, padahal aku adalah kepercayaan Allah Azza wa Jalla. Di saat mereka bertikai siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya, hampir mereka perang rebutan sudahlah disepakati oleh mereka. Yang pertama kali masuk masjid, masuk, ja'al amin, ja'al amin, ja'al amin. Sudah mendapatkan gelar amin. Amin, amin. Roldina, kita ridho. Akhirnya beliau letakkan. Barakallahu fiik. Qauluhu wa safirihi bainahu wa baina ibadihi. As-safir huwa ar-rasul utusan. Far-rasul safirun bainallah wa baina ibadihi li tabligh risalah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu yang akan menghubungkan Allah Subhanahu dengan makhluknya, dengan kita. Disampaikan risalahnya untuk pencerahan bagi kita semua. Arsalahullahu subhanahu wa ta'ala liyuballigh risalatillahi azza wa jal. Allah utus beliau untuk menyampaikan risalahnya kepada kita. Kebersamaan itu dituduh dengan tuduhan macam-macam. Syairun kadzab, majnun, kahin. Oh ya subhanallah. Ya hasratan alal ibad, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Duhai meruginya mereka di saat dikirim rasul ke tengah-tengah mereka, mereka yastahzi'un. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Akan kembali kepada mereka. Bila taufik wal hidayah. Summa yaqul hafizallahu ta'ala intaha syekh rahimallahu ta'ala min mas'alatil kalam. Selesai sudah dari persoalan al-kalam. Barakallahu fikum. Wa bayyana aqidatahu fiha. Syekh menjelaskan akidahnya beliau. Akidah terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berjalan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa annaha aqidatu ahli sunnati wal jamaah wa annahu yatabarra'u min aqidati al jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah alladziina khaltu fi kalamillah. Beliau benar-benar berlepas diri dari ideologinya mereka, keyakinan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang gemar melakukan khaut dalam persoalan kalam Allah azza wajalla. Lebih-lebih lagi mereka kutab. Ngapain ribut-ribut kutab, nggak perlu bercerai-berai, ya. Tidak perlu kemudian terkotak-kotak dalam persoalan ini. Adapun persoalan Imam Ahmad itu masalah politis. Barakallahu fikum. Kutab berbahaya. Barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka tidak pengaruh antara ucapan dengan itikad keyakinan. Menurut ahlu sunnah pengaruh, karena ahlu sunnah menyatakan iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih. Itu iman menurut ahlu sunnah pengaruh, ucapan dengan hati. Berangkat dari sini mereka juga menyatakan tidak pengaruh, ya. Mengatakan, mengucapkan selamat-selamat kepada ayatul musyrikin tidak mempengaruhi hati. Kalau mereka keromiyah, murjiah, jika mereka lebih buruk dari itu, jahmiyah, wajar. Karena mereka mengklaim bahwa amalan, keyakinan hati tidak ada pengaruhnya dengan amalan lisan. Sementara ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah mendefinisikan iman adalah amalan, ya, ucapan dan keyakinan. Tulisan-tulisan kita, lafad-lafad kita, amalan-amalan kita itu adalah buah dari iman, hati. Kok menyatakan tidak ada pengaruhnya dengan hati, iman? Dirinci, mereka-mereka yang mengucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka ahlu sunnah. Mereka-mereka itu khaldu fi kalamillah. Beliau berlepas diri dari mereka yang memperbincangkan dengan perbincangan yang sangat dalam. Barakallahu fikum. Atau menggampang-gampangannya, bermudah-mudahan, tak perlu. Ya, ini sahlah. Tak perlu bertikai. Ini sahlah. Sahal. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, "Wa idza ra'aital ladzina yakhutuna fi ayatina fa'arid anhum." Jika kalian melihat mereka yang khaut dalam ayat-ayat kami, berpalinglah kalian dari mereka. Hatta yakhutu fi haditsin ghairi. Lah ya. Wa qalu maqalatin syani'ah. Mereka mengatakan tentang Quran perkataan-perkataan yang syani'ah, yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Akibatnya, wa min maqalatil kufar alladzina qalu inna Muhammadan huwallazi ikhtara hadzal Quran ja'a bihi wa nasabahu ila Allah azza wa jalla. Hadhihi maqalatul kufar. Ya, beliau berlepas diri dari mereka. Ya, ideologinya orang kafir yang menyatakan bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad. Iftara min indi Muhammad. Kemudian dia nisbatkan bahwa ini adalah kalam Allah. Dia berbas diri. Alhamdulillah. Walihada yaqulul walid ibn Mughirah, inna hadha illa qawlul bashar. Al-Walid ibn Mughirah. Khawt dalam masalah kalam Allah Azza wa Jalla ini sampai kepada kesimpulan dia mengatakan Al-Quran adalah qawlul bashar, ucapannya manusia. Qala ta'ala mukhbiran anhu innahu fakkara wa qaddar. Sebelum itu, dharni wa man khalaqtu wahida. Ini Al-Mughirah, Al-Walid ibn Mughirah. Telah sampai hujjah kepadanya. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bahkan beliau lantunkan di hadapannya. Barakallahu fikum. Kata Allah Azza wa Jalla, biarkan dia. Karena sudah tegak kepadanya hujjah. Aku yang mengurusi. Di saat telah tegak hujjah kepadanya, sudah. Yakfi. Tidak perlu mendalam-dalam. Karena Allah yang akan mengurus mereka. Fir'aun, siapa yang mengurus? Allah, tenggelam mati. Qarun, Haman, siapa yang mengurus? Abu Jahal, Abu Lahab, Tabat Siyata Abi Lahab, siapa yang mengurus? Allah. Al-Walid ibn Mughirah, siapa yang mengurus? Allah. Wa ma'alina illal balagul mubin, yakfi. Kebersamaan itu, wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Allah Azza wa Jalla berikan kekayaan, sekian kekayaan, sekian anak, sekian kelapangan rizki. Allah kasih istidraj. Barakallahu fikum. Thumma yatma'u an azid. Ternyata di dalam hatinya masih ingin nambah. Barakallahu fikum. Masih ingin memperluas rezekinya. Apa kata Allah? Kalla innahu kana li ayatina anida. Cukup. Tidak mungkin. Karena dia menentang ayat-ayat kami. Saurhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Kemudian dia, Allah Azza wa Jalla kisahkan tentangnya, dia berpikir dan memutuskan. Fakutila kaifa qaddar, celaka dia. Apa dia putuskan? Diulang lagi, summa kutila kaifa qaddar, summa nazar. Kemudian merenung sejenak setelah mendengarkan Al-Qur'an. Summa abasa wa basar. Bermuka masam, cemberut. Thumma adbara wastakbar, lalu berpaling dan kibar. Telah sampai hujah kepadanya, tapi adbara, berpaling, wastakbar, berpaling dari al-haq dan menyombongkan diri. Sampai kepada kesimpulan, faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Al-Quran adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad. In hadza illa qaulul bashar. Kata dia, ya, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentangnya, Al-Quran adalah ucapan manusia, ucapan Muhammad. Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatu lil bashar, 'alaiha 19. Diancam dengan an-nar. Mereka-mereka menyatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran itu buatan Muhammad. Qaulul bashar. Jika benar, Rasul sudah wafat. La ahlakahullah. Jika benar tuduhan mereka. Buktinya tidak demikian. Allah tantang mereka. Jika itu qaulul bashar, fa'tu bi ayatin min mitslih. Coba datangkan satu ayat. Enggak usah satu surat, kebanyakan. Ayat. Hat. Ayat. Habis. Barakallahu fikum. Apa yang menghalangi mereka untuk tidak tunduk kepada kebenaran yang beliau bawa? Istighfar. Penyakit yang mengerikan. Summa adbaru wastakbaru. Istighfar. Ini penyumbatnya. Berat dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Karena ada yang menyumbat. Fi adhanihim waqr. Wahu alihim ama. Wa in tata'uhum ilal huda. La yahfalan yahtadu idhan abada. Selamanya. Telinga ada, mendengar, mata melihat, hati ada, tetapi ada yang menyumbat, yaitu adbaro wastakbaro, sangat mengerikan. Yani anil Quran, qaul Muhammadin, walam yakulhu Allahu Jalla wa'ala. Al-Quran adalah ucapan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalam Allah. Fal jahmiyatu syabahu al-kufar fi hadza wa qalu innal qur'ana laysa kalam Allah wa innama huwa qaul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahmiyah mirip ucapan mereka dengan mereka orang kufar. Yang menyatakan Al-Quran bukan kalam Allah, tapi buatannya Muhammad. Wabillahi taufik walhidayah. Allahu ta'ala alam bisawab. Allahu ta'ala alam bisawab bihadal qadar kifayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.